Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, ikhwati ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, nada zakar kita gunakan untuk muzakarah, untuk saling mengingatkan di antara kita atas kekurangan yang ada di tengah-tengah kita, guna menutupi dan membenahi aib-aib, luka yang ada pada sebagian kita. Berdasarkan firman Allah, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi mu'minin. Ahibbati a'azzakumullah, di dalam hadis Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan segala yang tidak berguna baginya, tidak ada manfaat untuknya. La ya'nihi, tidak ada kepentingan untuknya dalam masalah itu. Dia tinggalkan, itu bukti dari kebaikan Islamnya. Di riwayat Ma'mar atau di Jami' Ma'mar, lafadznya min imanil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari tanda keimanan seseorang, dia tinggalkan segala yang tidak ada manfaat guna baginya. Sehingga ini tark malayani, meninggalkan segala yang tidak berguna, tidak ada manfaat baginya, termasuk dari tanda-tanda iman seseorang kepada Allah, termasuk dari kesempurnaan Islamnya. Maka perkara yang sangat penting tentunya, masing-masing kita berharap Islam kita semakin sempurna, iman kita semakin bertambah, semakin kuat. Hadza ma narju. Itu yang sangat dan selalu kita harap kepada Allah. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan sesuatu yang dengannya akan sempurna imanmu, Islammu. Utruk malayaknika, tinggalkan jika kamu tahu itu layakni, gak ada pentingnya bagimu, tidak menambah imanmu, tidak menambah kedekatanmu kepada Allah, tidak ada gunanya bagi agamamu, tidak meningkatkan takwamu, bahkan dalam duniamu pun juga tidak membawa kebaikan. Utruk, tinggalkan segala yang seperti itu sifatnya. Dan hadis ini seperti kata Ibnu Salah rahimahullah termasuk jima'ul adab, jima'ul khair, termasuk hadis induk dalam kebaikan. Hadis-hadis Rasulullah banyak mengajarkan adab, akhlak seperti yang antum tahu, banyak darinya antum hafal. Namun jika itu dikumpulkan, dipadatkan, akan keluar induk-induk semangnya. Dari induk-induk ini menetas dan lahir adab-adab akhlak yang lainnya. Salah satu dari induk-induk tersebut hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari situ akan banyak kebaikan terlahir. Banyak adab mulia yang akan didapati oleh setiap muslim. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, seringnya atau kebanyakannya yang dikehendaki dengan tarkuhu ma la ya'ni, apa sih yang Rasul maksud terlebih-lebih dalam hadis ini? Untuk seorang mukmin, seorang muslim meninggalkan segala yang tidak ada penting, enggak ada manfaat baginya. Yang lebih ditekankan, dan itu memang seringnya demikian, jika disebut tinggalkan yang tidak berguna bagimu, adalah perkara hifdzul lisan, menjaga lisan. Hadza, menjaga mulut, menjaga berbicara, sehingga hadis menuntut kepada kita untuk selalu waspada, selalu menghitung, menimbang yang kita bicarakan ini, yang keluar dari lisan kita, yakni ini, apakah perkataan ini ada pentingnya bagi saya? Bicara saya seperti ini, seperti itu, ada gunanya bagi saya? Ada manfaatnya bagi kamu, kamu bicarakan? Tadi, menambah imanmu kah? Memperbaiki agamamu, meningkatkan ketakwaanmu, menambah kedekatanmu kepada Allah, atau wal'iyadzubillah sebaliknya, menggerogoti imanmu, menurunkan ketakwaanmu, melemahkan iman kamu, mengurangi Islammu, dan menambah kejauhanmu dari Allah. Nas'alullah al-afiyah wassalam. Maka ini yang lebih dimaksud, walaupun yang lainnya masuk, tetapi lebih dikehendaki ini. Tarkuhu ma la ya'ni minal kalam, segala ucapan, segala bentuk perkataan. Makanya di Musnad Ahmad dari hadis Husain, lafadznya inna min husni islamil mar'i qillatul kalam fi ma la ya'ni. Dari tanda kebaikan Islam seseorang, sedikitnya bicara dia pada sesuatu yang enggak ada pentingnya bagi dia, enggak ada gunanya. Disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, kata Umar, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamu illa fima ya'ni. Orang kalau sadar bahwa segala perkataan dia adalah termasuk dari amalannya, maka dia akan meminimalisir perkataan dia, mensedikitkan bicaranya, kecuali yang itu berguna bagi dia. Artinya, kalau dia sadar bahwa perkataannya itu termasuk amalan dia, amalan yang bakal ditimbang di yaumul qiyamah. Ada hisab, ada mizan, amalan yang dicatat oleh malaikat raqib atid alaihi wassalam, akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau dia sadar semua itu, bahwa perkataan dia amalannya ditimbang dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka dia ngitung segala perkataannya. Gak akan sembrono, gak akan gegabah berbicara semaunya kesana kemari, bermanfaat gak bermanfaat, ada gunanya ada maslahatnya atau enggak, asal buka mulutnya. Hal ini karena kebanyakan orang yang seperti itu tidak mengira kalau perkataan dia itu amalan dia. Gak sadar kalau ternyata semua perkataan dia adalah masuk dalam buku amalan dia. Baik dicatat dalam kebaikannya, jelek masuk dalam catatan kejelekannya. Nas'alullah al-afiyah. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Atas dasar itulah kita tahu hadis Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu di Tirmidzi, juga di Musnad Ahmad dan Nasa'i, ketika Mu'ad menyampaikan kepada Rasul SAW, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilnil jannah. Ya Rasulullah, ajarkan padaku amalan yang itu akan memasukkan aku ke jannah. Nas'alullah min fadli. Dambaan setiap mukmin jannah. Wa yubaiduni minan nar. Amalan itu pula menjauhkan aku dari neraka. Qala laqad sa'alta an 'adzim. Rasulullah katakan kepada Mu'ad, sungguh kamu telah bertanya perkara besar. Bagaimana tidak besar? Karenanya harapan dan impian setiap mukmin, karenanya yang beramal-beramal meninggalkan maksiat dengan susah payah, perjuangan, yang berjihad, taruhannya darah, nyawa, dan segala-galanya. Intinya ini, bagaimana dia bisa selamat dari neraka dan dimasukkan jannah. Makanya Rasul katakan, kau bertanya perkara yang sangat besar. Wa innahu la yasir ala man yasarahullahu alaih. Tetapi itu mudah. Walaupun besar, berat, ringan, mudah bagi yang Allah mudahkan untuknya. Perkaranya adalah taufiq min rabbil alamin. Ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Perhatikan hadis ini. Konteks dari awal yang konsentrasi. Ibadahlah kepada Allah, jangan engkau sekutukan dengan yang lain. Wa tuqimus shalah, tegakkan salat. Wa tu'tiz zakah, tu'tiz zakah, kamu tunaikan zakatmu. Wa tasumu ramadhan, kamu puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan kamu haji. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sampaikan kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair, mau aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan. Karena itu yang ditanya Mu'ad, kebaikan yang memasukkan dia ke surga, menjauhkan dia dari neraka. Aku tunjukkan padamu gerbang-gerbang kebaikan yang kalau kamu memasukinya, kamu akan mendapati banyak kebaikan di dalamnya. As-sawmu junnah. Puasa itu junnah, tameng, perisai, melindungi kamu dari azab Allah, dari nar, masukkan kamu ke surga. Perbanyak puasa-puasa ini olehmu. Wasadaqah tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Lalu sedekah ini memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Pintu kebaikan. Wasolatul rajul min jawfil lail. Yang ketiga, solat seseorang di tengah malam. Qiyamul lail. Thumma tala, kemudian Rasul baca ayat ini. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Jauh pinggul mereka ini, samping mereka ini dari tempat tidurnya. Artinya mereka bangun di malam hari, sholat, tahajud kepada Rabbnya. Pintu-pintu gerbang kebaikan. Puasa, sedekah, dan sholat malam. Thumma qala, kemudian kembali Rasulullah katakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dharwati sanami. Mau pula aku kabarkan padamu wahai Mu'ad, ra'sul amr, inti permasalahan ini, tiangnya dan juga puncak bangunannya yang tertinggi. Qultu bala ya Rasulullah, aku jawab tentu ya Rasulullah. Mu'ad sedang tanya apa yang memasukkan dia ke surga, menjauhkan dia dari neraka. Qala ra'sul amril Islam. Inti permasalahan ini Islam. Wa amuduhus shalah, tiangnya salat, penopangnya. Wa dharwati sanamil jihad, dan bangunan tertingginya adalah jihad. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam konteks pertanyaan Mu'ad semuanya. Apa yang memasukkan aku, amalan yang memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka? Bertauhidlah, ibadahnya pada Allah, jangan syirik, tegakkan sholat, tunaikan zakatmu, puasa Ramadan, haji. Mau aku tunjukkan semuanya, pintu gerbang kebaikan. Banyak-banyaklah puasa, sedekah, sholat malam. Rasul amr Islam, tiangnya adalah sholat. Rasul beri gambaran. Puncak tertingginya adalah jihad. Fisabilillah. Sudah? Ini semua sekali lagi konteksnya apa? Pertanyaan Mu'ad. Amalan yang memasukkan dia ke surga, menjauhkan dia dari neraka. Di akhir hadis Rasulullah SAW katakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bimalaki dhalika kullihi. Mau wahai Mu'ad, aku kabarkan padamu, malak, penguasa semua itu. Tadi kan banyak sekali, sholat, sedekah, sholat malam, puasa, zakat, haji, jihad, dan lain-lainnya. Mau aku tunjukkan malak, pemimpin dari semua ini. Disebut malak karena dia yang menguasai, memegang kendalinya. Dia menjadi penentunya. Mungkin kalau mirip-mirip bahasa sekarang, menjadi passwordnya. Kalau kamu masuk komputer, tahu passwordnya enak sudah. Gampang. Kamu mau buka ini, kamu mau email, kamu mau nulis, mau ini, gampang. Passwordnya ada di tanganmu. Tapi kalau password sudah enggak ada, kamu enggak tahu, sulit kamu. Kamu mau ini enggak bisa, itu enggak mungkin, ini sulit, ini berat. Nyoba-nyoba sulit, enggak bisa. Karena passwordnya kamu enggak ngerti, enggak tahu, tidak kamu kuasai. Malak. Mau aku tunjukkan malaknya pada kamu semua tadi. Yang intinya akan memasukkan kamu ke surga dan menjauhkan kamu dari neraka, itu tujuanmu yang kau tanyakan. Qultu bala ya Rasulullah, sangat diharapkan oleh Mu'ad tentunya ini. Tentu aku ingin tahu ya Rasulullah apa itu. Faqala fa akhadha bilisanihi. Kata Mu'ad, maka Rasulullah SAW memegang lisannya yang mulia. Kemudian beliau katakan, kuffa alaika hadza. Tahan olehmu ini. Tahan olehmu ini, lisanmu. Ini passwordnya. Dari semua tadi. Kamu ingin jannah? Kamu ingin selamat dari neraka? Kuff alaika hadza. Tahan olehmu ini. Lisanmu. Qultu ya Nabi Allah, aku tanya, wa inna lamu akhadun bimana takallamu bih. Memangnya kita ini dihukum karena akibat pembicaraan kita, lisan kita. Qala thaqilatka ummuk. Rasul jawab, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Kalimat yang biasa diucapkan Arab untuk mengingatkan orang yang salah, namun tidak diinginkan hakikatnya. Bukan berarti didoakan Mu'ad meninggal sehingga ibunya kehilangan. Kalimat yang ma'ruf. Wahal yukabbun nas finnar ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alzinatihim. Manusia banyak terjerumus di dalam neraka, diseret pada wajahnya atau pada hidungnya, kecuali itu semua akibat lisan mereka. Orang terjerumus masuk dalam neraka itu hasil panen dari lisan mereka selama di dunia. Mu'ad semula mengira dengan lisan ini enggak akan dihukum sebesar itu orang. Makanya beliau keheranan tanya, apa kita dihukum ya Rasulullah karena perkataan kita, lisan kita? Makanya tadi Umar bin Abdul Aziz katakan, yang menyadari perkataan dia termasuk dari amalannya akan sedikit perkataannya, kecuali yang memang itu berguna baginya, ada kepentingan padanya. Huffa alaika hadza malak dzalika kullihi. Penguasa pengendali semua tadi yang kamu tanyakan, tahan lisanmu. Lisan. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga mengingatkan, wa innal abda la yatakallamu bikalima min sakhatillah la yulqi laha bala. Terkadang seorang hamba berbicara yang itu dalam kemurkaan Allah, la yulqi laha bala, yang dia pun enggak sampai berpikir sejauh itu, enggak mengira kalau dengan kata-katanya, bahkan mungkin karena satu kata terucap dari lisannya, dia enggak mengira dengan karena akibat satu kata ini menjauhkan dia sekian jauhnya, wal'iyadzu billah, menjerumuskan dia ke neraka begitu jauhnya. Dia enggak nyadari. Gak mengira, dia anggap cuman gini aja, gurauan. Mungkin dia anggap itu canda, mungkin dia anggap itu sekedar unek-unek, mungkin dia anggap sekedar pemanis majelis. Ternyata dari satu kata tersebut menyeret dia sejauh. Lisan. Kamu bicarakan fulan, begini fulan, begitu. Dengan kalimat-kalimat yang tajam. Dengan kata-kata yang nas'alullah al-afiyah wassalamah. Tidak patut bagi seorang muslim, terlebih itu talibul ilm, apalagi kalau itu penuntut ilmu yang mencium harumnya ilmu. Sungguh jauh lisan. Dan kalau sudah keluar, tidak mungkin bisa kamu cabut kalimat. Mana bisa kamu tarik lagi? Orang, dia pengendali, pemegang tali kendali kalimat-kalimatnya ketika belum keluar dari lisannya. Kalau sudah keluar, sudah bukan dia yang mengendalikan. Gak bisa. Apa bisa kamu misalnya mengatai orang, na'udzubillah, ketika orang berkata, kamu memang dasar maling kamu, misalnya, dasar pengkhianat atau apa. Gak sengaja tak tarik lagi. Jangan dimasukkan hati ya. Gak bisa, sudah terucap. Orang sudah terlanjur sakit hati, sudah merasa terzolimi. Bagaimana kamu mau menariknya, sudah keluar dari lisanmu? Kalau itu belum keluar, kamu yang pegang kendali. Ada maslahatnya enggak saya ucapkan? Ada gunanya enggak aku berbicara ini? Kamu yang pegang kendali. Malak dzalika kulli. Kamu yang kuasai. Keluar atau tidak? Sudah keluar, gak bisa kamu kendalikan. Kamu gak sadar ternyata dari kata-kata itu memprovokasi. Kamu gak tahu, entah tahu, karena pernyataanmu itu membuat gaduh, membuat suasana begitu panas, memperkeruh hubungan baik, merenggangkan, membuat perseteruan, kebencian, permusuhan, dan seterusnya. Bagaimana kamu mencabutnya? Bagaimana kamu membenahi segala yang sudah terjadi akibat lisanmu? Fahadihi afah. Maka ini penyakit dan aib besar yang tidak patut pada diri kita. Melepas lisan untuk berbicara kesana kemari tanpa ada kepentingan dan manfaatnya. Ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimukumullah. Perkara yang kedua yang juga menjadi afah, aib dan penyakit, bahkan bukan hanya keumuman kaum muslimin, bahkan itu mengena kepada tengah-tengah tullabul ilm, di tengah-tengah para penuntut ilmu. yaitu tentang penyakit ujub, bangga diri, penyakit hubbut tasaddur, senang tampil, disebut-sebut, dan mata telunjuk tertuju padanya. Oleh sebab itu a'immah rahimahumullah menyebutkan, la tajid rajulan yatlubu zaamah illa wa huwa mu'jib binafsih. Kamu kalau mendapati orang yang ambisi kepemimpinan, dan kepemimpinan tidak harus yang dimaksud ingin jadi presiden, ingin jadi gubernur, menteri atau semacam itu, ketua ini, enggak. Tidak hanya itu. Tetapi yang dimaksud bagaimana orang terfokus padanya. Dia yang dinomor satukan, dia yang segala-galanya, keluar dari dia, semuanya dia yang tentukan. Orang menganggap dia, orang kembali padanya. Tasaddur, za'ama. Orang yang semacam itu pastilah dia mu'jib binafsi, bangga pada dirinya sendiri. Al-ujub, bangga diri, ini sangat ditakuti oleh salaf, oleh kibar, orang-orang besar seperti para ulama salaf. Baik dalam segala kondisi, disebutkan oleh Imam Ubaidullah ibn Abi Ja'far al-Misri rahimahullah, menasehati, beliau katakan, kalau kamu duduk di majlis dan kamu berbicara tentang sesuatu, kamu sampaikan apa begitu, dalam perkara apapun, dan mulai kamu bangga dengan apa yang kamu sampaikan, hebat, gak ada yang bisa bicara seperti ini, gak ada yang ngerti, gak ada yang sebagus ini, kamu bangga dengan apa yang kamu sampaikan, kata Imam Ubaidullah, maka tahanlah, ini diamlah, jangan kamu teruskan, agar kamu tidak terseret oleh syaitan kepada ujub. Sebaliknya, kalau kamu diam di majlis dan diammu membuat kamu bangga, yakni syaitan membisik-bisikkan padamu, kamu diam ini, masya Allah, orang zuhud ini, orang warok ini, orang takut ini kepada Allah, yang lain banyak bicara, hanya dia yang diam, gini-gini, diamnya membuat dia ujub, maka bicaralah untuk mematahkan bisikan syaitan. Dalam situasi ini atau itu, jangan kamu turuti seruan dan ajakan ujub. Karenanya Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah menyebutkan, al-ujub yahdimul mahasina kullaha. Ujub itu bisa merusak, memporak-porandakan semua kebaikan-kebaikanmu, jadi sia-sia, hancur karena ujub, bangga dengan dirimu sendiri, bangga dengan apa yang ada padamu. Maka ini baliyah, bala, cobaan yang menimpa bahkan terkhusus bagi kita thullabul ilm. Dan itu para ulama sebutkan memang afahnya, penyakitnya, karena memang ada yang dia banggakan, ilmunya, kemampuannya, bicaranya. Kalau saja Allah tidak menjaga dan melindungi dirinya. Pada sirah orang-orang terdahulu, dars, ibrah, banyak pelajaran buat kita. Ibrah liman i'tabar, tentunya bagi yang mau ambil pelajaran. Seperti yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi, juga Hafidh Ibn Hajar, tentang Ahmad bin Kamil Al-Baghdadi. Yang di masanya, kata Imam Daruqutni, kana hafizan. Ya, ini perawi yang hafid, hafalannya masya Allah, riwayat-riwayat hadis banyak dan kuat, hampir-hampir tidak pernah salah. Warubbama haddatha min hifzi duna kitabih, bahkan kata Daruqutni, dia menyampaikan riwayat itu berdasarkan hafalannya, bukan dari kitab, bukan membaca, bersandar dengan kekuatan hafalan dia. Dan itu dikenal, bukan tidak dikenal, dikenal dari dia. Kata Daruqutni, kata Imam Adz-Dzahabi pula, kana min buhuril ilm, bahkan dia di zamannya termasuk dari lautan ilmu, luas sekali ilmunya dan dikenal. Jika disebut Ahmad bin Kamil, orang yang banyak ilmunya, hafalannya dikenal, luar biasa. Namun Daruqutni sebutkan, ahlakahul ujub, dia dibinasakan oleh ujubnya pada dirinya. Kalau bahasa Imam Adz-Dzahabi, akhmalahul ujub, makhmul, dia tenggelam penyebutannya karena ujubnya, sehingga gak disebut, gak dikenal sudah. Dan itu hukuman baginya. Imam-imam yang lain kan tersebut dan dikenal, ma'ruf namanya. Siapa yang gak kenal Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyayna, Malik ibn Anas, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya, ma'ruf. Dzahabi sendiri, Ibn Hajar, orang-orang yang ma'ruf. Selain keilmuannya yang luas, namanya harum sampai detik ini. Tapi ini Ahmad bin Kamil, siapa yang tahu? Hatta tulabul ilm, kita hampir-hampir gak pernah dengar, mungkin baru sekarang dengar Ahmad bin Kamil Al-Baghdadi. Penyebutannya tenggelam, hilang. Karena apa? Ujubnya. Lewat, hilang sudah, tenggelam. Atau seperti Daruqutni katakan, ahlakahu, itu yang menghancurkan dia. Generasi-generasi berikutnya tidak ada yang kenal. Namanya tidak harum dan tidak awet, tidak abadi pada generasi-generasi yang berikutnya. Padahal dia huffat, buhurul ilm, masuk lautan ilmu. Lihat bagaimana ujub itu memperlakukan orangnya. Ada manfaatnya bagi dia? Malah membawa kerugian besar baginya. Kata Imam Malik rahimahullah, "Idza dhahaba ar-rajul yamdahu nafsahu dhahaba baha'uhu." Kalau seseorang memuji dirinya sendiri, bangga, ujub, akan hilang kewibawaannya, hilang keindahannya, dan orang gak akan senang padanya. Sirna begitu saja. Seperti Ahmad bin Kamil, makhmul, hilang sudah, terkubur. Orang kalau sudah bangga dengan dirinya, dia puji-puji dirinya sendiri, hal itu akan menghilangkan kewibawaan dia, akan merusak citra dan nama baiknya akibat al-ujub. Ujub pula seperti Abu Nuaim sebutkan, "Wallahi ma halaka man halaka illa bihubbir ri'asah." Demi Allah, orang-orang yang hancur, tidaklah mereka itu hancur binasa kecuali karena mencintai dan berambisi terhadap kepemimpinan, dan itu berdasarkan ujub seperti tadi. Orang kalau sudah menginginkan kepemimpinan, berharap jadi orang nomor satu, orang yang paling segalanya di atas yang lain, pasti ujub ada padanya. Dan karenanya rusak dan hancur orang-orang yang telah lalu. Kata-kata mutiara yang disebutkan oleh Imam Abu Nuaim rahimahullah, agar kita termasuk as-sa'id, orang yang bahagia. Karena tanda orang yang bahagia itu as-sa'id man i'tabara bi ghairihi, yang mau mengambil pelajaran dari orang yang lain sehingga dia bisa menyelamatkan diri, tidak terjatuh di lubang yang sama. Wasyaqi man i'tabara bihi ghairuh, orang yang celaka yang justru dia dijadikan pelajaran bagi orang lain. Orang lain ambil pelajaran dari dia, jangan sampai seperti fulan. Oh, fulan itu dulu begini, tapi lihat sekarang gini. Orang lain jadi mengambil pelajaran darinya, orang celaka. Dan itu yang diingatkan, dan disebutkan oleh para a'immah seperti tadi yang kita sebutkan. Yang jelas ujub ditakuti oleh para a'immah dan orang-orang besar seperti sahabat, dan para tabi'in dan a'immah. Maka tentunya orang yang terlalu lemah imannya, terlalu jauh dari ilmu seperti kita semua, termasuk saya lebih-lebih lagi, tentunya lebih-lebih harus takut dari ujub untuk mawas diri, berlindung diri, selalu doa kepada Allah dari ujub ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengingatkan kepada para sahabatnya hadis Abu Hurairah, bainama rajul yatabakhtaru fi burdain waqad a'jabathu nafsu khasafallahu bihi al-ardha fa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang sedang bangga-bangganya ujub dengan menggunakan dua kain atau pakaian, dua pakaiannya, tiba-tiba Allah tenggelamkan dia ke bumi ini dan dia terus masuk di dalamnya sampai yaumul qiyamah wal'iyadzu billah, karena ujub. Di dalam hadis yang lain pula Rasulullah sebutkan, idza sami'tumur rajul yaqulu halakan nasu fa huwa ahlakuhum. Kalau kamu dengar orang, seseorang bilang, apa manusia ini, umat ini, binasa semuanya, rusak semuanya, Rasul katakan, maka dialah orang yang paling binasa dari mereka, paling rusak. Ismail, perawi hadis, atau Ishaq, perawi hadis, bertanya kepada Imam Malik, kenapa demikian? Apa yang dimaksud di dalam hadis? Kata Imam Malik, karena orang ini menganggap dirinya yang paling baik, bangga, dan melecehkan orang lain, merendahkan, seakan orang semua di bawah dia, gak ada apa-apanya dibanding dia. Makanya sampai dia katakan, halakan nas, manusia semuanya binasa, rusak, hanya dia yang baik, dia satu-satunya yang selamat, orang yang. Maka akan hancur, dan dialah orang yang paling binasa karena ujub yang ada pada dirinya. Ujub ini yang pertama hanya bisa dihadapi dengan luju ilallah, berserah diri kembali kepada Allah, banyak-banyak doa, agar Allah selamatkan diri kita masing-masing dari ujub. Yang kedua, banyak-banyak membaca dan melihat biografi sirah salafus saleh, sebelum mereka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat, tabi'in, a'immah. Karena dari situ kita akan tahu betapa kecil kita dibanding mereka, jauh, gak ada apa-apanya. Maka hendaklah malu. Apa yang kamu hendak banggakan, sementara orang-orang besar, para ulama dan a'immah, dengan jarak dan jauhnya ilmu dan iman, tidak ada ujub pada mereka. Jangankan kita, tidak bisa disebut sudah, Abdullah bin Mubarak, kalau beliau disama-samakan dengan sahabat atau kibar tabi'in, marah beliau. Nggak terima. Sambil beliau katakan, La tu'ridhanna dzikrana ma'a dzikrihim. Laisa sahihu idza masya mithlul muq'adi. Jangan kamu samakan orang-orang seperti saya dengan mereka. Bagaimana kamu samakan? Ini permisalannya beliau sebutkan, seperti orang yang sehat, perkasa, dengan orang yang muq'ad, dalam keadaan sakit, hanya bisa duduk atau bahkan berbaring, jalan pun gak bisa. Yang satu, Masya Allah, sehat walafiat, kuat lari, kuat jalan, ini itu, ngangkat-ngangkat, kuat dia, sehat. Apanya mau kamu samakan dengan yang satunya? Hanya bisa duduk di kursi roda, bahkan mungkin yang itu berbaring tempat tidur. Dari sisi mana kamu mau samakan? Terlalu jauh. Maka dengan melihat, mempelajari sirah, seperti apa sahabat tabi'in, meluluhkan hati, sehingga dengan itu akan terhindar dari ujub. Yang ketiga, dengan menyadari dan introspeksi diri, muhasabah dengan aib-aib kita sendiri. Orang yang ujub hanya memandang dan mengingat sisi positif atau kelebihan yang ada pada dirinya, lupa dengan aib-aib dia sendiri yang masih begitu menumpuk dan banyak. Ingat-ingatlah itu aibmu, itu aib kita. Kita masih begini, kita masih begitu, kita masih melakukan ini, kita masih melakukan itu. Masallallahu sitr. Masih banyak aib yang perlu ditambal dan dibenahi pada diri kita, dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalah, dalam tindak tanduk, gerak-gerik, jual beli dan lain sebagainya, hubungan suami istri, orang tua anak, tetangga dan yang lainnya. Aib. Para ulama salaf, mereka kalau dipuji-puji, disebut begini begitu kebaikan-kebaikannya, mereka katakan, lau ya'lamun, lau anna lidzunub raihatan tafuh la farru min hauli. Kalau saja dosa, kejelekan pada diri kita, seandainya itu punya aroma, bau busuk yang menusuk. Orang pada akan lari menjauh dariku. Cuman dari rahmat Allah. Min sitrihi li'ibadi. Allah tutupi. Dan tidak Allah berikan aroma padanya. Sehingga gak bisa mencium orang dari aromanya. Coba seandainya dosa, maksiat punya aroma. Punya bau khas. Setiap yang melakukan akan keluar aroma itu sehingga tercium oleh orang. Padahal orang gak tahu, gak ngelihat, gak dengar secara langsung. Tapi mencium aromanya. Fulan habis melakukan ini. Fulan berarti kamu habis melakukan ini. Orang akan lari menjauh darimu. Padahal begitu banyaknya itu. Tapi min rahmatillah, min sitrihi. Allah tutupi. Enggak Allah berikan aroma dan bau pada dosa-dosa kita, maksiat kita. La farru min hauli. Kalau saja itu ada aromanya, lari orang. Enggak ada yang mau dekat pada kita. Makanya dari doa yang ma'thur dari a'immatus salaf, Allahumma inna nas'aluka sitrakal jamil fi dunya wal akhirah. Ya Allah, aku selalu memohon kepadamu sitrakal jamil, ditutupi selalu oleh Allah dengan penutupan yang baik di dunia ini dan terlebih di akhirat kelak. Sebagaimana di dunia enggak ada orang tahu, masih menganggap kita baik, masih menganggap kita orang soleh, terlebih di akhirat agar tidak dihukum oleh Allah, tidak masuk dalam timbangan kejelekan kita, namun diampuni, ditutupi, sehingga kehormatan kita pun terjaga. Sebagaimana kubur, Rasul pun sebutkan demikian, laula anta dafanu la da'autullah an yusmi'akum adzabal qabr. Kalaulah kalian tidak saling mengubur, aku doa pada Allah untuk memperdengarkan kalian azab kubur. Tapi kalau itu terjadi kan aib. Seandainya diperdengarkan kepada kita azab kubur, akhirnya orang pada tahu, terbongkar. Fulan baru meninggal tadi. Kita kubur jenazahnya. Kita dengar dia teriak-teriak diazab di kuburnya. Berarti dia selama hidup begini. Kita kira dia orang soleh. Kita anggap dia orang Masya Allah. Orang yang jauh dari dosa, dari maksiat. Ternyata ini sedang diazab di kuburnya. Kita pada dengar suaranya. Terbongkar. Tapi karena kalian saling mengubur, Rasulullah katakan. Yang satu meninggal dikubur oleh saudara-saudaranya muslimin. Yang satu meninggal demikian dikubur. Sehingga tidak diperdengarkan azab itu. Mastur, ditutupi. Min sitrillah. Allah tutupi hambanya bahkan setelah dia mati. Gak ada yang tahu, kalaupun seandainya dia diazab, dikubur gak ada yang dengar. Sehingga tetap orang dalam keadaan mastur, tertutupi. Kalaupun seandainya dia diazab, orang gak tahu yang hidup bahwa dia ternyata pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Nama dia di kalangan mukminin, saudara-saudaranya mungkin tetap harum, dianggap orang baik. Wah, kata min sitrillah li'ibadi. Asyahid, hisab, muhasabah pada aib dan kekurangan-kekurangan kita agar hancur ujub yang mau kita banggakan pada diri kita. Nas'alallaha at-taufiq was-sadat, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.